hilang kini berseri kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambung jawaban segala gundahmu. Setiap waktu wajahmu yang lugu selalu bayangi langkahku. Telah lama ku nanti dirimu, tempat ku kan berlabuh cahaya hatiku. Yakinlah kekal abadi selamanya, seperti bintang yang sinarnya terangi seluruh ruang di jiwa, membawa kedamaian walau badai menghadang. Ingatlah ku kan selalu setia menjagamu, berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambung jawaban segala gundamu walau badai menghadang. Ingatlah ku selalu setia menjagamu, berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Oh, oh, oh. Rasa yang kau rasakan kan jadi bagian. Sampai